Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billah ma ba'in. Bismillahirrahmanirrahimakumullah. Telah kita meraja'ah tadi mukaddimah dan kemudian terkait dengan masalah mukaddimat al-ilmu nahwu. Sekarang kita masuk ke pembahasan dari Ibnu Jurum. Sebelumnya insyaallah kita usahakan setiap pertemuan kurang lebih 30 menit insyaallah, 30 menit. Kurang lebih, mungkin kurang sedikit atau lebih sedikit. Kita baca ucapan beliau rahimahullah. Qala wal kalamu huwa lafzul murakkabul mufidu bil wad'i. Itu ucapan Ibnu Jurum. Qala Muhyiddin wa aqulu li lafzil kalam ma'nayan. Ahaduhuma lugawi wa tsani nahwi. Li lafzi, lamnya di sini, lam li tamlik. Lam itu, lam mujar, bisa bermakna tamlik, yang memiliki, bisa bermakna istihqaq, artinya hak, bisa bermakna ikhtisas, khusus. Nah, di sini lam yang ditamlik, yakni lafaz kalam memiliki makna yan, memiliki dua makna. Ahaduhuma lugawiyun, yang pertama adalah makna secara bahasa. Wasani nahwiyun, makna secara atau menurut para ulama nahwu. Qala ammal kalamul lughawi, adapun kalam lughawi, fahuwa, arti kalam dalam bahasa kata dia, adalah ibaratun amma tahsul bihi faidah. Satu ungkapan dari sesuatu yang dihasilkan dengan sebabnya satu faidah. Satu ibarat, ungkapan tentang sesuatu yang dihasilkan dengan sebabnya satu faedah. Sawauna kana lafzan, sama saja apakah berupa lafaz dengan lisan, au lam yakun, atau tidak. Tidak dengan lafaz. Kalau khat seperti khat, yakni garis-garisan, wal kitabah tulisan, wa isyarah atau dengan isyarat. Hakadha qala, demikian kata beliau, dan ucapan beliau ini keliru. Ini khun rahiman rahimakumullah, satu perkara manhaj yang harus kita ingat. Bahwasanya talabul ilmi la budda min muallimin sahihil mu'taqadi wal manhaj. Satu prinsip ahlu sunnah wal jamaah manhaj akidah kita, ya harusnya belajar itu, mencari ilmu itu kepada seorang alim, muallim yang sahihul mu'taqad wal manhaj, yang bagus, yang baik akidah dan manhajnya. Apakah dalam masalah kita belajar ilmu akidah, ilmu tauhid, ilmu ibadah, atau bahkan dalam ilmu alat seperti ini, ilmu nahwu, ilmu hadis, ya, ilmu usul, Ikhwan rahiman rahimahkumullah. Ahlul ahwa wal bid'ah, mereka pun bersemangat dalam menyebarkan fikrah-fikrah bid'ah mereka. Terusus tiga bidang ilmu ini, nahu, mustalah hadis, usul fiqih. Ya, banyak sekali. Ya, mereka masuk, ikhwan rahimah rahimahkumullah, yang kalau kita tidak mendapatkan bimbingan para ulama kita, mungkin kita akan terbawa arus mengikutinya. Ya, di sini contohnya, kalam adalah, kata dia, satu ungkapan yang dihasilkan dengannya satu kaidah. Apakah dengan lafaz, ucapan dengan lisan, atau bukan? Kalau khatti wal kitabah wal isyarah. Artinya apa? Artinya dia tidak membatasi kalam itu hanya dengan lisan. Artinya apa? Artinya secara bahasa katanya bisa aja. Namanya ucapan itu tidak dengan lisan. Ikhwan rahimah rahimahkumullah, ahlul ahwa wal bid'ah. Dari sini akan masuk kepada satu pembahasan akidah yang sangat penting. Ya, terkait dengan masalah kalamullah, firman Allah subhanahu wa ta'ala. Dengannya mereka akan masuk, ya, menyatakan bahwasanya kalamullah itu bukan kalam dengan lisan. Allah berfirman itu bukan dengan ucapan, dengan huruf, pun dengan suara. Tapi kata mereka kalam itu kalam nafsi. Ya, tidak mesti kata mereka kalam itu dengan huruf dan suara. Karena kalam itu bisa dengan lafaz, bisa dengan lainnya. Ini, digiring kita ke sana. Dalam keadaan, kalau lah kita, ba'dallah tidak mendapatkan bimbingan para ulama kita, ya, kita membenarkan kaidah seperti ini, kemudian kita akan ikut arus. Yang akhirnya terjerumus dalam fikrah sesat Asy'ariyah, Maturidiyah, dan lainnya. Dalam keadaan akidah sunnah wal jamaah yang sering kita baca dalam kitab-kitab akidah, kita kini kalamullah itu bisautin wa harfin. Allah berbicara, berfirman, didengar oleh para nabinya, para rasulnya. Iya. Dan dengan suara tentunya, sehingga didengar, dan dengan huruf. Sebagaimana Al-Quran Karim yang merupakan kalamullah, itu dengan huruf dan suara disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya, ucapan beliau di sini, bahwasanya kalam secara bahasa itu dengan lafad atau tidak dengan lafad, ini keliru. Iya, kalam itu mesti dengan ucapan. Iya, dengan lafaz. Kalam itu adalah mesti dengan nutqun mufhim. Satu ucapan, satu lafaz yang dipahami. Ini satu hal penting, walaupun kita murajaah, perlu kita ingatkan, iya, hal seperti ini. Karena menyangkut masalah akidah nanti di depannya. Sekali lagi saya ulangi, ucapan beliau rahimahullah, kalam secara bahasa adalah ibaratun matasrubi faidah sawauna kana lafzan am lam yakun, ini keliru. Yang namanya kalam itu mesti harus dengan lafaz. Iya. Lafaz ucapan yang dipahami. Qala rahimahullahu ta'ala, wa mal kalamun nahwi. Adapun kalam dalam istilah nahu yang sedang kita bahas, fala budda an yajtami'a fihi arba'atu umur. Mesti terkumpul padanya empat perkara. Iya, satu, susunan kata dikatakan sebagai kalimat sempurna. Kalam sama dengan jumlah mufidah. Terjemahan adalah kalimat sempurna. Susunan kata dikatakan kalimat sempurna menurut ilmu nahu itu kalau terkumpul pada yang 4 syarat. Kalimat sempurna menurut ilmu nahu harus tersusun dan terpenuhi padanya 4 perkara. Al-awwal yang pertama adalah an yakuna lafzan. Harus berupa lafaz. Wathani an yakuna murakkaban. Yang kedua harus murakkab. Wathalithu an yakuna mufidan. Yang ketiga harus mufid. Warabi'u an yakuna maudu'an bil wadil arabi. Harus maudu'an bil wadil arabi. Yani disusun dengan kata-kata yang memang biasa digunakan orang-orang Arab. Ya, dengan bahasa Arab yang biasa digunakan orang Arab. Ini. Saya ulangi, berarti kalam secara bahasa itu harus berupa lafaz, harus berupa nutqun mufhim. Iya, ucapan yang dipaham. Adapun dalam ilmu nahwi harus terkumpul padanya 4 syarat. Harus lafaz, murakkab, mufid dan maudu'an bil wajhil arabi. Qala wa ma'na kaunihi lafzan. Iya. Sedikit saya kasih i'rab supaya juga kita ada faedah lebih. Iya, jadi i'rabnya lafzan itu khabar kana. Khabar kana. Kana wa ma tasarrafa minhu itu beramal amalannya. Iya, kaun itu dari kana yakunu kaunan. Sehingga dhamir pada kaunihi itu adalah isim kana. Lafzan itu khabar kana. Ya, karena kita murajaah ini, antum sudah belajar masalah kana wa khawatuha. Jadi kalau irobnya makna itu mubtada. Dan dia mudhaf, kauni itu mudhaf ilai. Iya. Dhamirnya itu isim kana. Lafzan itu khabar kana. Itu khawatir mungkin selama ini bertanya-tanya, kenapa kok lafzan baca dengan mansub? Lafzan itu khabar kana. Wa mana kaunihi lafzan, mana keadaan dia harus lafaz adalah an yakuna sautan mustamilan ala ba'dil hurufil hijaiyah. Ya, dia harus berupa suara yang suara tersebut mencakup sebagian huruf-huruf hijaiyah. Itu lafaz. Ya, pertama harus lafaz. Apa itu lafaz? Lafaz adalah dia harus berupa suara yang suara tersebut mencakup sebagian huruf-huruf hijaiyah allati tabtadi bil alif, yang dimulai dengan huruf alif, wa tantahi bil ya, yang diakhir dengan ya. Wa mithalu, contohnya Ahmad, wa yaktubu, wa sa'id. Tiga kata ini adalah lafaz. Kenapa lafaz? Karena Ahmad itu suara Ahmad, ketika kita mengucapkan Ahmadu, itu ada suara yang mencakup sebagian huruf hijaiyah. Itu alif atau hamzah, ha, mim, dan dal. Yaktubu, ketika kita katakan yaktubu, ini adalah suara yang mencakup sebagian huruf hijaiyah. Ya, kaf, ta, ba. Sehingga ini adalah lafaz. Sa'id. Ketika kita katakan sa'idun, ini lafaz. Kenapa? Karena sa'id adalah suara yang mencakup sebagian huruf hijaiyah. Sin, ain, ya, dal. Fa inna kulla wahidatin min hadhil kalimati thalath. Karena sesungguhnya setiap satu dari tiga kata tadi, Ahmad, yaktubu, Sa'id, inda nutqi biha, ketika diucapkan dengannya, ketika diucapkan, takunu sautan mustamilan. Dia berupa suara yang mencakup ala arba'ati ahrufin hijaiyatin. Suara yang mencakup 4 huruf hijaiyah. Ahmad 4 huruf, Yaktub 4 huruf, Said 4 huruf. Itu. Jadi kesimpulannya apa? Lafadz itu harus berupa suara yang suara tersebut mencakup sebagian huruf hijaiyah. Itu lafadz. Qala fal isyaratu mathalan. La tusamma kalaman inda nahwiyyin. Kalau isyarat, isyarat itu bukanlah kalam menurut ahli nahwu. Isyarat contohnya tidak dikatakan kalam menurut ilmu nahwu. Kenapa? Li'adami kauniha sautan mustamilan ala ba'dil huruf. Karena ketika seorang berisyarat dengan telunjuknya, isyarat dengan kepalanya, isyarat dengan anggota badannya, itu bukanlah suara yang mencakup sebagian huruf hijaiyah. Sehingga isyarat itu bukan lafaz. Sehingga dia bukan kalam. Yang tidak memenuhi syaratnya. Harus lafaz. Qala kata beliau, wa in kanat tusamma indal lughawiyyin kalaman li husulil fa'idati biha. Walaupun kata dia di sini, isyarat itu dinamakan menurut ahli bahasa sebagai kalam karena didapatnya faedah dengannya. Ya, kita katakan apa tadi? Kita katakan kalla, tidak. Tidak demikian. Ya, perlu ditalik. Bahkan menurut bahasa pun isyarat itu bukan kalam. Ya, kita hati-hati. Ya, dan sampai terseret kepada faham ahli lahwal bidah. Ucapan beliau apa? Ucapan beliau, wa in kanat tusamma idul ghawin kalaman di husul faidah biha, walaupun menurut ahli bahasa isyarat itu kalam karena didapat faedah dengannya, kita katakan kalla, tidak demikian. Ya, bahkan kalam menurut ahli sunnah, ahli lughah, ahli sunnah harus berupa ucapan. Ya, harus berupa nutqun mufhim, ucapan yang memberikan pemahaman. Itu catatan kedua yang perlu ditarik dalam tulisannya. Karena terkait masalah akidah, terkait dengan masalah akidah nanti. Itulah fat. Qala kata rahimahullahu ta'ala sebelumnya. Juga saya ingin sampaikan. Tadi kita katakan apa tadi? Wa makna kaunihi lafzan. Lafzan tadi apa? Khabar. Khabar kana. Kaun itu beramal. Amal kana. Lafzan khabar kana. An yakuna sautan mustamilan. Sautan juga sama. Sautan di sini, i'rabnya adalah khabar kana. Yakunu, isim kananya dhamir mustatir. Sautan ini khabar kana. Mustamilan itu na'at dari saut. Na'at dari saut. Qala rahimahullahu ta'ala wa ma'na kaunihi murakkaban. Makna keadaan dia murakkab. Ini yang kedua. Syarat yang kedua harus murakkab. Sama. Murakkab, i'rabnya sama dengan tadi apa? Khabar kana. Jadi kaut. An yakuna mu'allafan min kalimataini au aksara. Murakkab itu harus dia tersusun dari dua kata atau lebih. Kalimat sempurna sama dengan kalam, sama dengan jumlah mufidah, menurut ilmu nahu harus terpenuhi empat syarat. Yang pertama lafaz. Yang kedua harus murakkab. Apa itu murakkab? Murakkab ini harus tersusun dari dua kata atau lebih. Minimalnya dua kata atau lebih. Nahu contohnya tabul rahimahullah, Muhammadun musafirun. Muhammadun satu, musafirun dua. Di sini berarti kalam. Dua kata. Al-ilmu nafi'un. Ini dua kata. Ilmu itu bermanfaat. Ilmu satu, nafi' dua. Yablugul mujtahidul majda. Yablugu al-mujtahidu al-majda. Ini tiga kata. Ya, seorang yang bersungguh-sungguh itu akan meraih mencapai kemuliaan. Likulli mujtahidin nasibun. Kalau ini sekarang empat kata. lam, jar, satu. Kullu, dua. Mustahid, tiga. Nasib, empat. Likulli mustahidin nasibun. Masing-masing mustahid itu dapat bagian pahala. Ya, karena seorang mujtahid ketika beristihad itu bisa dapat satu, bisa dapat dua pahala. Kalau dia benar istihadnya dapat dua pahala. Kalau dia salah istihadnya, dia ma'zur dan dapat satu pahala. Likulli mujtahidin nasibun. Masing-masing mujtahid akan mendapatkan bagian pahala. Qala al-ilmu khairu ma tas'a ilaih. Ya, kalau Muhammad Musafirun dua kata, ilmu nafiyun dua kata, yablughu mustahidu majda tiga kata, likulli mustahidin nasib ini empat kata. Oh, sekarang lebih lagi, al-ilmu satu, khairu dua, ma tiga, tas'a empat, ilaih, ila di sini ila lima, domir hu itu enam, enam kata. Ya, artinya diperhatikan, artinya al-ilmu khairu ma tas'a ilaih, apa artinya? Artinya adalah ilmu itu adalah sesuatu yang terbaik yang kau berusaha untuk meraihnya. Ilmu adalah sesuatu yang terbaik yang kau berusaha kepadanya. Ilmu adalah perkara terbaik yang kau berupaya untuk mendapatkannya. Berusaha mendapatkannya. Itu mana al-ilmu khairu ma tas'a ilaih. Qala fakullu ibaratin min hadhihi ibarat tusamma kalaman. Kata Syekh rahimahullahu taala, semua ungkapan dari ungkapan-ungkapan di atas, Muhammadun musafirun, al-ilmu nafi'un, yablughul mustahidul majda, likulli mustahidin nasibun, al-ilmu khairu ma tas'a ilaih, semuanya adalah kalam. Qala wa kullu ibaratin minha, dan masing-masing ibarat di atas itu tadi ada yang mu'allafatun min kalamatain, tersusun dari dua kata. Au aksar atau lebih. Ada yang dua tadi, ada yang tiga, ada yang empat, ada yang enam. Itu. Yang kedua syaratnya apa? Murakkab. Apa murakkab? Itu harus tersusun dari minimalnya dua kata. Jadi intinya. Harus tersusun dari dua, tersusun minimal dua kata atau lebih. Qala kata Abdul Rahimahullahu ta'ala, fal kalimatul wahidatu. Kalau cuma satu kata saja. Kalimah itu satu kata saja. Ini pun perlu diingat. Ya, jangan sampai salah mengartikan. Kalau kalimah, artinya itu kata. Kalimah artinya kata. Kalau kalam, baru. Itu kalimah sempurna. Itu jangan salah mengartikan. Kalau kalimah, itu artinya kata. Kalau kalam, baru sama dengan jumlah mufidah, sama dengan kalimat sempurna. Qala wal kalimatul wahidah, kalau cuma satu kata saja, Zaid, ya, Amr, atau Qoma, hanya satu kata. La tusamma kalaman indan nuhati. Ya, tidak dinamakan kalam menurut ahli nahu. Ya, an-nuhah itu jama' dari nahwi. Nahwi itu ahli nahu. Jamaknya nuhat. Para ahli nahu. Nuhat. Iya, kalau cuma satu kata, tidak dikatakan kalam menurut ahli-ahli nahu. Illa kecuali. Idzan dhamma ghairuha ilaiha. Kecuali apabila telah bergabung kata selain dia kepadanya. Kata selain dia kepadanya. Saya contoh tadi. Zaidun, satu kata aja. Tidak dikatakan kalam. Sampai bergabung kepada dia kata lainnya. Qa'imun. Jadinya Zaidun Qa'imun. Karena Qa'imun sudah bergabung kepada dia, maka dikatakan kalam. Nah, sudah minimal dua kata. Kalau cuman qama, tidak, kecuali kalau ada digabung bersama dia yang lainnya. Muhammadun. Qama Muhammadun. Baru kemudian dikatakan kala. Itu kata beliau rahimahullah. Cuma perlu diingat. Kata beliau, sawa'un akana dhimamu ghaira ilai haqiqatan kalam syarti sabiqah am takdiran. Sama saja, apakah bergabungnya kata lain kepada dia itu ia bergabungnya dengan hakikatan, ya, penggabungannya hakikatan yakni terlihat dalam tulisan, terucap dalam lisan. Itu mungkin yang paling mudah kita pahami. Itu aja saya artikan hakikatan itu yang maksudnya, ya, terlihat dalam tulisan, terucap dalam lisan. Jadi contohnya Zaidun satu kata bukan kalam. Tapi kalau ditambahkan satu kata lagi Qaimun, Zaidun Qaimun baru kalam. Dan ini penggabungannya hakikatan. Iya, terlihat kalau ditulis. Iya, dan terdengar ketika kita ucapkan Zaidun Qaimun, dua kata. Kalau bisa disebut ikut tadi contoh-contoh di atas Muhammadun Musafirun Ali ibn Abi seterusnya itu contoh-contoh indimamnya penggabungannya itu hakikatan, tertulis, terlihat dalam tulisan, dan terdengar dalam ucapan. Qala Abdul Rahimahullah Ta'ala, am takdiran, atau takdiran. Ini yang perlu dipahami. Ya, takdiran itu kalau sekarang sementara ini mungkin sudah dipahami, tadi itu aja. Takdiran berarti tidak terlihat dalam tulisan, dan tidak terdengar dalam ucapan. Tapi di takdir ada. Sebetulnya ada. Cuman tidak terucap dan tidak tertulis. Itu takdir. Apa contohnya kata beliau? Kama idza qala laka qailun, apabila ada orang berkata kepadamu, man akhuk? Man akhuk? Ada orang bertanya kepadamu, man akhuk? Siapa saudaramu? Fatakulu, kamu jawab, kamu katakan Muhammad. Muhammad. Muhammad satu kata. Tapi ini sudah kalam. Muhammadun, jawaban Muhammad ini sudah kalam. Zahirnya yang terlihat satu kata. Tapi padahal tiga kata. Takdirnya tiga kata. Walaupun ketik yang terucap dan tertulis satu Muhammadun, tapi sebetulnya ada tiga kata. Kenapa? Kata beliau, fahadihil kalimatu tu'tabaru kalaman. Muhammad itu teranggap sebagai kalam. Kalimat sempurna. Jumlah mufidah. Walaupun yang nampak cuma satu. Yang terucap cuma satu. Li'anna takdir. Karena takdirnya sebetulnya Muhammadun akhi. Maksud kita menjawab Muhammad itu ada takdirnya Muhammadun akhi. Muhammad itu adalah saudaraku. Muhammad satu, akhun dua, ya mutakalim tiga. Iya. Yang tertulis cuma satu. Yang terucap cuma satu, padahal takdirnya ada tiga Muhammadun akhi. Sehingga yang perlu diingat, apa itu murakab? Murakab harus tersusun dari dua kata atau lebih. Tapi diingat, susunan di sini bisa susunan yang hakikatan, iya, memang tersusun dua kata terlihat, dalam tulisan terbaca, dalam tulisan dan terdengar dalam ucapan, ada yang muqaddar. Iya, yang terlihat cuma satu, padahal sebetulnya lebih dari satu. Seperti tadi, ketika jawaban pertanyaan, man akhuk, jawabannya Muhammad. Iya, sebetulnya padahal tiga, Muhammadun akhi. Nah, Allah alam, misalnya kita cukup. Wallahu a'lam.